Tapi bismillahirrahmanirrahim. Sama mana? Tapi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وهذا من لطف وإحسان بعباده فلو لسعندنا الله من يجراكن عذاب bagi manusia ketika manusia berbuat maksiat, dosa, kesyirikan, kufuran, disegerakan azab bagi mereka. Nah, syarra isti'jalihim bil khair. Laqudiya ilaihim ajaluhum, niscaya mereka, ajal mereka akan habis, selesai. وَنَذَرَ الَّذِينَ يَرْجُونَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, maka ditunda bagi mereka-mereka yang tidak mengharapkan berjumpa dengan kami. فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, mereka terombang-ambing di atas kebatilan mereka. Dan ini termasuk lutf, kelembutan Allah dan kebaikan Allah terhadap hamba-hambanya. Wa anna law ajjala lahum syarr, kalaulah seandainya Allah langsung menyegerakan keburukan kepada mereka. Ila atau biasbabi, ketika mereka mendatangkan sebab-sebab kemurkaan Allah, kemudian Allah langsung balas dengan siksaan terhadap apa yang mereka lakukan. Kama yu'ajir lahum bil khair, sebagaimana Allah juga menyegerakan dalam kebaikan kepada mereka ketika mereka mendatangkan sebab-sebab kebaikan. Laqudiya ilaihim ajaluhum, niscaya ajal-ajal mereka ya habis, dihancurkan dengan siksaan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menunda, memaafkan. Masya Allah, kalau kita manusia, nah, serba lemah, serba banyak kekurangan dan dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni walaupun apa? Dari hamba-hambanya berbuat dosa, kemaksiatan, syirikan, kufuran, perzinahan dan lain sebagainya, enggak langsung seketika itu langsung disiksa, diazab. Ditunda, ditunda, ditunda. Sampai sudah waktunya. Nah, wa ya'fan kathir min hukuki, dan dimaafkan, banyak sekali dimaafkan oleh Allah. Walau ya'khidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'ala dhahriha min dabbah, kalaulah seandainya Allah langsung mengazab manusia dikarenakan kezaliman mereka, niscaya tidak ada yang tersisa satupun makhluk Allah yang berjalan di muka bumi. Langsung disiksa, diazab. Allah memaafkan. Nah, wa yadkhulu fi hadha anna al-'abid idza ghadib awladahu aw ahlahu aw malahu rubbama da'a 'alaihim da'wah la qubilat minhu la halaku wa la adarrahu dhalika ghayat ad-darar walakinnahu ta'ala halimun hakim. Masuk di dalam perkara ini, kata Imam Sa'di rahimahullah, sungguhnya seorang hamba ketika marah, nah, Nah, ini baru dibahas. Ketika seorang marah terhadap anaknya, istrinya, hartanya, dan lain sebagainya, kadang dia mendoakan keburukan. Nah, sekarang kalau mendoakan pas waktu mustajab, lah akan hancur dan binasa. Bahkan membahayakan dengan bahaya yang sangat besar. Akan tapi Allah memaafkan. Halimun Hakim, Maha Lembut, Maha Bijaksana. Fanadara alladzina la yarjuna liqa'ana, maka Allah menunda terhadap mereka-mereka yang tidak beriman terhadap akhirat. Falidzalika la yasta'idduna laha wa la ya'maluna ma yanjihim min adzabillah. Oleh karena itu mereka pun tidak ada kesiapan, tidak beramal dari apa yang menyelamatkan diri mereka sendiri dari azab Allah. Dan mereka terombang-ambing di atas kebatilan mereka, terus berbuat kezaliman, kebatilan, kesyirikan, kekufuran, yang mana melampaui had, melampaui batas. Allazi jawazu bil haq wal hadd. Mereka melampaui batas. Yamahun yataraddadun hairun. Terombang-ambing, bingung di atas kebatilan mereka. La yahtaduna sabil. Mereka tidak mengetahui jalan. Walau yafiq wala yuafiquna li aqwam dalil. Dan mereka tidak diberikan taufik untuk mengikuti dalil yang lurus. Wadzalika uqubatan lahum ala zulmihim. Yang demikian itu kata Imam Sa'di rahimahullah sebagai siksaan dari Allah atas kezaliman mereka, atas kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah.